Alhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhal muslimun, para hadirin sekalian dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kami dan anda semuanya, dan semoga Allah memberkahi diri-diri dan usaha kita di dalam beramal menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terlebih khusus dikala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang mau belajar ilmu agama, di mana dengan ilmu agama yang kita dapatkan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat dan bimbingan para ulama, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan hati-hati kita mendapatkan cahaya keimanan, dan demikian pula cahaya di dalam menuju ibadah kepada Allah dengan hakiki. Dikarenakan manusia, Allah sifatkan mereka setelah selesai dari beribadah, maka terbagi menjadi dua golongan. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201, setelah mereka selesai dari melakukan manasik ibadah haj, maka Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Ta'ala berfirman, maka di antara manusia setelah mereka selesai dari melakukan ibadah kepada Allah, di antara mereka ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kebaikan kepada kami di dunia, yaitu janji-janjimu yang akan kau berikan kepada orang yang beribadah, orang yang bertakwa, berupa kemudahan rezeki, berupa barakallahu fikum, kehidupan dunia keindahannya, sekedar dunia saja yang mereka lihat. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, maka mereka tidaklah akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat, karena orientasinya dunia. Ada yang demikian jenis manusia yang pertama. Yang kedua adalah yang Allah sifatkan, wa minhum may yaqul, dan di antara mereka ada orang-orang yang berkata, berdoa kepada Allah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka menyatakan, ya Allah Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berupa keimanan, berupa keselamatan dari penyimpangan, berupa rizki yang halal, ketenangan hati dan yang lainnya. Itulah kebaikan-kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, demikian pula di akhirat nanti berikanlah kepada kami kebaikan. Berupa diselamatkan dari haulul akhirah, yang sebelumnya dari azab kubur, kemudian kengerian yang terjadi pada hari kiamat, dan diselamatkan waqina azaban nar, selamatlah kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dari siksaan neraka. Maka dari sini kita mengetahui manusia terbagi menjadi dua golongan. Sehingga berbahagialah seorang dikala dia bisa beribadah kepada Allah semata-mata dalam rangka mencari wajah Allah, semata-mata dalam rangka mencari keselamatan di dunia dan di akhirat, bukan semata-mata mereka yang penting selamat di dunia saja, sehingga mereka akan menempuh jalan-jalan keselamatan. Selalu mencari, kira-kira kalau aku beramal seperti ini, akankah membawa aku selamat di akhirat atau tidak? Itulah sifat seorang yang beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi, tidaklah salah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga semata-mata dengan balasan amalan yang kalian lakukan. Bukanlah jaminan seorang setelah sholat, setelah zakat, setelah siam ataupun haji, kemudian dijamin dia akan masuk surga, bukan jaminan. Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang di antara kalian akan masuk surga semata-mata sebagai balasan dari amalannya. Wa innama birahmatillah, tidak lain masuk ke dalam surga itu dengan rahmat dan karunia dari Allah. Hadis ini sahih. Maka bukanlah maknanya orang tersebut tidak beramal. Karena di dalam ayat Allah menyatakan kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, udhulul jannata bima kuntum ta'amalun, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang dahulu kalian amalkan berupa amalan soleh. Bagaimana menggabungkan dua ayat, dua nas, yaitu dari ayat dan hadis yang sahih ini, yang kelihatannya saling kontroversi? Maka ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih, satu dengan yang lainnya tidaklah ada yang saling bertentangan, tidaklah ada yang saling kontroversi antara ayat dengan ayat yang lainnya, ataupun ayat dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Hanya saja terkadang sekilas nampak saling bertentangan. Maka bagaimanakah pemecahan hal yang demikian? Maka para ulama menanamkan sebuah prinsip kepada seorang muslim adalah ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua-duanya datangnya dari sisi Allah, sehingga tidaklah akan saling bertentangan selama-lamanya. Kalaulah dipandang adanya pertentangan, maka bisa jadi karena pemahaman orang yang memandang tadi belum sampai. Belum sampai. Atau yang kemudian memungkinkan yang kedua adalah pandangan orang yang memandang tadi berpenyakit, ada pemikiran menyimpang, sehingga dia akan memandang nas sebelah mata. Ini yang saya pegang, tidak memandang dua-duanya. Nah, adapun para ulama yang mereka jujur di dalam membawa agama ini, maka mereka melihat nas-nas yang ada dengan dua belah mata. Ketika dipandang saling kontradiksi ataupun kontroversi dan pertentangan, maka mereka menempuh beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama, kalau mungkin dijamak, digabungkan, maka mereka akan menggabungkan makna yang terkandung dari dua kata yang berbeda ataupun nas yang berbeda kelihatannya. Kalau ini tidak memungkinkan, maka mereka menempuh tahapan yang kedua, yaitu dengan cara mereka melihat mana yang lebih dahulu datang, sehingga yang kemudian atau yang datang berikutnya ini akan menghapus hukum yang datang sebelumnya, namun tetap dibaca sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai penetapan hukum. Nah, kemudian yang ketiga, kalau hal tersebut tidak diketahui dengan sebab tidak ada sejarah sababul wurud ataupun sababun nuzulnya, maka mereka para ulama menempuh jalan yang ketiga dengan jalan tarjih, menguatkan dari berbagai qarinah-qarinah, penguat-penguat secara qawaid syar'iyah, maka menentukan inilah yang kuat. Itulah jalan yang ditempuh oleh para ulama, sehingga tidaklah ada ayat dan hadis yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Hanya saja dimungkinkan karena kedangkalan ilmu seorang sehingga dia menyangka ada pertentangan, atau yang kedua dimungkinkan karena rusaknya hati seorang ingin menyimpang sehingga dia akan memilih satu meninggalkan yang lainnya, tidak jujur di dalam mengikuti agama. Adapun orang yang jujur, mereka akan melihat nas secara bersamaan, kemudian sesuatu yang memungkinkan digabungkan maknanya, mereka menggabungkan maknanya. Sebagaimana dalam permasalahan yang kita hadapi sekarang, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tidaklah salah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga sebagai balasan dari amalan kalian semata, melainkan karena rahmat dari Allah. Dan di dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, masuklah kalian ke dalam jannah bima kuntum ta'amalun, dengan apa yang telah kalian amalkan dahulu. Maka diterangkan para ulama, makna ayat yang pertama, makna hadis yang pertama, la yadkhulu ahadukum jannata al-jannata bi'amalikum, tidaklah salah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga bi'amalikum. Ba, ada huruf ba. Di dalam ayat Allah katakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ada huruf ba. Masuklah kalian ke dalam jannah dengan apa yang telah kalian amalkan. Maka kata para ulama, huruf ba memiliki kandungan makna yang banyak, kurang lebih ada 8 makna. Namun dalam ayat ini, makna di dalam hadis adalah ba al-muqabalah, sebagai hukum timbal balik. Nah, salah seorang di antara kalian tidaklah masuk ke dalam surga semata-mata sebagai balasan dia beramal. Nah, karena tadi ada orang yang ternyata beramal tidak ikhlas, tujuannya dunia, sekedar mencari dunia, dan dunia itu luas. Mungkin tamrih di dalam pandangan manusia, mungkin mencari tendensi yang dia inginkan, dan seterusnya. Sehingga tidaklah menjamin orang yang beramal dia akan dikatakan benar dan masuk surga. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah bi di sini as-sababiyah, dengan sebab apa yang kalian amalkan dahulu. Sehingga siapa yang ingin masuk ke dalam surga harus menempuh sebab-sebabnya, yaitu beramal soleh. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah, mereka senantiasa beramal dengan amalan yang soleh, namun mereka tidak menggantungkan diri dengan amalannya. Saya sudah maka saya selamat. Tidak demikian. Namun mereka senantiasa memohon kepada Allah untuk diturunkan rahmatnya kepadanya, diberikan kepadanya, karena tidaklah ada seorang pun yang selamat melainkan dengan rahmat dari Allah. Dan tidak pula mereka semata-mata bergantung kepada rahmat Allah meninggalkan amalan. Kalaulah Allah memberikan rahmatnya kita masuk surga, kita akan masuk surga. Tidak demikian. Namun mereka beramal karena ini merupakan sebab untuk mereka masuk ke dalam surga. Dan mereka tidaklah bergantung kepada amalan mereka, namun senantiasa berharap rahmat Allah untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Naam, Difahami sampai di sini insyaallah? Perlu diulang? Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita bisa melakukan amaliyah ibadah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Namun ternyata manusia yang mereka telah selesai melakukan ibadah, Allah bagi menjadi dua golongan. Orang yang sudah beribadah, bukan orang yang enggak sholat, orang yang enggak ibadah. Ini sudah selesai pembahasannya. Namun orang yang beribadah, mereka terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, orang yang beribadah mencari dunia. Semata-mata mencari dunia. Maka tidaklah amalan yang dia lakukan bisa mendapatkan ataupun menjadi jaminan masuk surga. Naam, ini yang pertama. Golongan yang kedua, mereka orang-orang yang beramal senantiasa berharap mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dan diselamatkan dari neraka, sehingga mereka berharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan tidaklah seorang di antara kita masuk ke dalam surga semata-mata karena balasan timbal balik dari amalan yang kita lakukan. Namun kita masuk ke dalam surga, seorang yang masuk ke dalam surga adalah semata-mata karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu seorang muslim yang mengikuti jalan nabinya alaihi salatu wassalam, mereka senantiasa melakukan amalan-amalan soleh, namun tidaklah menggantungkan dirinya dengan melakukan amalan soleh tersebut merasa aman dan dia merasa menjamin dirinya masuk ke dalam surga. Akan tetapi terus senantiasa berharap rahmat Allah untuk bisa istiqomah di atasnya, untuk bisa senantiasa diselamatkan dari penyimpangan dan kesesatan sehingga nantinya masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini kita meneruskan pelajaran kita terkait dengan pembahasan dosa besar yang ketiga, yaitu perbuatan sihir. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sebuah pelajaran yang sangat penting. Pelajaran tatbiq, pelajaran bagaimana aplikasi, bagaimana penerapan kita di dalam realita kehidupan yang ada. Ketika kita mendapatkan orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Naam, maka sebelum kita masuk ke dalam apa yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah, penulis di sini, maka sebaiknya kita mengulas sedikit apa yang telah lewat dari pembahasan sihir. Maka setelah muallif penulis menyinggung di sana bahwasanya sihir di dalam Islam ada dua bentuknya. Sihir yang terkandung padanya istikhdamu syayatin, meminta bantuan kepada syaitan dan jin. Nah, makhluk-makhluk halus. Dan yang kedua, sihir yang hanya sekedar dengan ramuan-ramuan, obat-obatan sehingga bisa menghilangkan kesadaran orang yang mengkonsumsinya. Nah, sehingga tersihir yang demikian. Maka bagaimana hukumnya? Adapun yang pertama, kekufurannya jelas. Adapun yang kedua merupakan dosa besar. Merupakan dosa? Dosa besar. Kemudian yang kemudian al-muallif meneruskan membawakan beberapa hadis yang menyinggung tentang hukum orang yang mempelajari sihir. Maka kita mendapatkan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah Kitab Tauhid, bahwasanya orang yang mereka itu berbuat sihir, maka sebagian ulama berpendapat dibunuh secara mutlak, apapun bentuk usaha sihirnya, jenis pertama ataupun kedua. Yang lain ada tiga pendapat. Pendapat yang kedua, kalau sihirnya adalah sihir dengan bentuk kekufuran, yaitu meminta bantuan kepada jin dan syaitan-syaitan, maka telah jatuh padanya hukum sebagai seorang kafir, maka dibunuh. Adapun kalau sekedar dengan obat-obatan, seandainya tidak menjadikan hilangnya nyawa seseorang, maka tidak dibunuh. Adapun kalau menghilangkan nyawa seseorang, maka dia dibunuh sebagai bentuk qisas. Nah, ini yang kedua. Kemudian muallif berikutnya menerangkan tentang beberapa hadis. Di sana ada dosa-dosa besar yang tidak diampuni, tiga perkara. Orang yang senantiasa kecanduan dengan minuman keras, khamar dan seterusnya. Dan kemudian orang yang mereka berbuat kekufuran di tanah haram, dosa-dosa besar di tanah haram. Maka ini merupakan isyarah dari beliau tentang kepada siapakah sihir ini akan mengena atau akan berakibat dengan cepat, yaitu kepada mereka orang yang bermaksiat dan hatinya lalai dari berzikir kepada Allah, yang mayoritasnya adalah kaum wanita dan juga anak-anak kecil. Nah, kemudian sebagaimana diterangkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Kemudian yang terakhir, muallif di sana menerangkan tentang cara pengobatan dari sihir. Yang kemudian beliau membawakan ayat hadis tentang ruqyah namimah dan juga tiwalah. Maka kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya orang mengobati dari orang yang terkena sihir ada tiga caranya. Yang pertama adalah dengan cara dilepaskan sihir tersebut dengan cara sihir yang semisalnya. Maka ini hukumnya adalah haram. Yang kedua, mereka melepaskan sihir dengan cara obat-obatan yang memang sudah diketahui oleh ahli medis, ahli kesehatan. Maka yang seperti ini boleh dibawa ke rumah sakit jiwa, diterapi dengan cara sentakan listrik setrum, maka bisa menyakiti jin yang mengganggu di dalamnya, sehingga kadangkala mereka jera, tidak mengganggu, namun kadangkala datang lagi dan seterusnya. Ini demikian karena sebab kelalaian hati orang yang terkena sihir tadi. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan sihir dengan cara ruqyah syar'iyyah. Apa itu ruqyah? Yaitu dibacakan padanya bacaan-bacaan. Maka dalam perkara ruqyah dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah pada pertemuan sebelumnya, ternyata ada dua. Ruqyah yaitu bacaan-bacaan. Maka di sana ada bacaan yang bentuknya mantra-mantra, maka itu juga ruqyah. Yang isinya tidak diketahui maknanya, maka yang seperti ini maka bukanlah termasuk ruqyah yang disyariatkan. Dengan komat kamit dan seterusnya membaca sesuatu, maka ini termasuk ruqyah yang tidak dibolehkan. Ataupun pula ruqyah yang terkandung di dalamnya ritual-ritual kesyirikan, dengan memilih hari-hari tertentu, dengan memilih barakallahu fikum tempat-tempat tertentu, dan syarat-syarat yang mungkin untuk bisa menjadikan ini lebih cespleng dan seterusnya. Maka memungkinkan di sana ada istikhdamu syayatin. Maka yang seperti ini pun dihindari. Barakallahu fikum. Jenis yang kedua, ruqyah yang syar'iyyah. Ruqyah yang syar'iyyah diterangkan para ulama tidaklah akan dibolehkan kecuali dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah ayyakuna minal qur'ani awil ahaditsil ma'tsurah, yaitu dari Al-Qur'an atau hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa doa-doa menjenguk orang yang sakit. Yang kedua adalah bersih dari cara-cara kesyirikan. Dan yang ketiga, hendaknya diyakini bahwasanya ruqyah tersebut bukanlah yang mengobati, namun semuanya berjalan dengan takdir Allah, ini melainkan hanyalah sebab dan usaha. Sebab dan usaha. Sehingga jangan sampai orang tersebut bergantung kepada ruqyah. Namun bergantungnya kepada Allah, kalaupun ternyata di ruqyah belum sembuh, maka berarti Allah menakdirkan orang tersebut masih belum dikendaki untuk sehat ketika itu. Nah, sehingga dia terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri kemarin pembahasan mengenai bolehkah kalau begitu kita membuka klinik-klinik ruqyah? Maka kata beliau Syekh Saleh Fauzan, la yajuzu, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga tampilannya mereka adalah mau meruqyah dengan cara syar'iyah, namun disisipi padanya komat kamit mantra-mantra ataupun cara-cara yang tidak syar'i. Seperti misalnya mereka tidak terkandung padanya sesuatu yang tidak ada komat kamit mantra-mantra yang disembunyikan, namun ternyata mereka bermudah-mudahan tidak memandang batasan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Maka ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan syariat, sehingga tidak perlu. Namun demikian, seandainya seorang meruqyah orang lain, maka itu boleh. Namun tidak perlu membuka klinik ruqyah. Ini nasihat beliau Syekh Saleh Fauzan hafizahullah dalam risalah As-Sihru wa Sya'wadzah wa Atharuha 'alal Fardi wal Mujtama', halaman yang ke-77 pada pertanyaan 44. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka selanjutnya diterangkan oleh muallif di sini telah perincian yang kita jelaskan tadi. Maka kata beliau dalam kitab yang kita baca di halaman yang ke-32, wa'lam, maka ketahuilah, anna katsiran min hadhil kaba'ir, bahwasanya mayoritas daripada bentuk dosa-dosa besar ini, syirik, na'am, kemudian adalah berbuat sihir, kemudian sebelumnya diterangkan tentang bahwasanya ngukukul walidain, yaitu berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Maka yang seperti ini, bal ammatuha, bahkan mayoritasnya daripada dosa-dosa besar yang ada ini, illal aqal, kecuali minim saja, yajhalu khalqun kathirun minal ummati tahrimah, kebanyakan manusia, mayoritas manusia, mereka tidak mengetahui hal tersebut diharamkan. Perbuatan sihir yang disisipkan padanya bentuk-bentuk ruqyah, banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Yang penting kan ruqyah. Suatu hari ada seorang bertanya kepada kami, saya sakit, pusing dan sebagainya karena dulu saya belajar ilmu-ilmu tenaga dalam, dan sekarang saya menyadari itu ternyata adalah meminta bantuan kepada jin. Bolehkah saya diruqyah? Jawaban kita, kalau diruqyah boleh. Namun dengan cara ruqyah yang syar'iyah. Maka ternyata tanpa meminta arahan dan bimbingan, karena ditampilkan di televisi, kata dia, ruqyah-ruqyah yang ada, maka dia langsung memanggil lewat via telepon, tolong datang ke rumah kami begini-begini. Maka datanglah orang tadi dan meruqyah. Ternyata mendapatkan keanehan, masa ada jin dimasukkan ke dalam botol berwarna kuning langsung, masa begini-begini. Maka ketahuilah, yang seperti ini, inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama. Nah, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, akhirnya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Barakallahu fikum. Sehingga di sini banyak manusia tidak mengetahui keharamannya. Wa ma balaghahu az-zajru fihi walal wa'id, dan belum sampai kepada, bahkan tidak pernah sampai kepada telinga mereka pengetahuan mereka, az-zajru fihi, cercaan terhadap orang-orang yang melakukan jenis-jenis perbuatan dosa demikian, walal wa'id, dan tidak sampai ancaman bagi mereka yang melakukannya, terjatuh kepada perbuatan sihir yang merupakan bentuk kekufuran, terjatuh kepada perbuatan penyimpangan. Sebagai contoh, meruqyah. pasiennya wanita, yang merukia laki-laki. Bagaimana? Tanpa adanya pembatas hijab. Ini dilarang. Merupakan pelanggaran syariat, bahkan sampai memegang-megang bagian dari tubuhnya, sementara bukan mahramnya. Terjadi yang seperti ini. Orang tidak mengetahui. Orang tidak mengetahui. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, "La ayyamussa yada ahadikum bihadidin minan nar khairun lahu min an yamussa yadam ra'atin la tahillulah." Seandainya salah seorang dari kalian tangannya ditusuk dengan besi dari api neraka, la ilaha illallah, panasnya kayak apa? Ini lebih baik baginya daripada harus menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal, tangan seorang wanita yang bukan mahramnya. Nah, dengan alasan meruqyah, mana yang sakit? Oh, bagian sikunya dipegang. Tidak boleh yang demikian, karena bukan mahramnya. Kalau mahram tidak masalah. Kalau mahram tidak masalah. Nah, ini terjadi yang demikian. Walal zajru fihi walal wa'id, tidak sampai kepada mereka pelajaran yang seperti ini, ancaman bagi orang yang berbuat dosa, sehingga akhirnya mereka menjadi bodoh. Fahadad darbu fihim tafsil, maka dalam pembahasan ini ada perincian-perincian. Ada orang yang melakukannya jatuh kepada kekufuran. Ada orang yang melakukannya jatuh kepada dosa besar. Ada hal-hal yang dibolehkan sehingga orang yang melakukannya justru kadangkala mendapatkan pahala. Nah, justru mendapatkan pahala. Ada perincian. Oleh karena itu, nah di sini, fayan bagilil alimi alla yasta'jila alal jahili, maka seyogianya bagi seorang yang alim ketika ditanya tentang seorang mereka begini melakukan dosa-dosa besar, supaya tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukum. Bal yarfuku bihi, maka hendaknya dia berbuat lembut kepada orang yang bodoh tadi. Wa yuallimuhu mimma alimahullah, mimma allamahullah, hendaknya dia mengajarkan kepada orang yang bodoh tersebut perkara yang telah Allah ajarkan kepadanya. Perkara yang telah Allah ajarkan kepadanya, dia ajarkan. Jadi dalam hal ini ada perincian begini. Kenapa sekarang pembahasannya? Di sini beliau mau mengisyaratkan, kenapa kebanyakan manusia kok tidak tahu? Ini ada 3 faktor terbesar yang menyebabkan hal yang seperti ini menjadi terselubung ataupun menjadi tersembunyi dan tidak diketahui oleh manusia. Sebabnya, faktornya yang paling besar ada 3 perkara. Diterangkan oleh para ulama dengan isyarat, seperti Syekh Soleh Fauzan dalam Kitab Tauhid. Beliau menerangkan, yang pertama bisa jadi karena orangnya tidak serius di dalam mempelajari agama. Melihat yang asyik-asyik, mempelajari yang asyik-asyik dan enak-enak saja. Nah, ini yang pertama. Orangnya kurang serius di dalam mempelajari agama, sehingga mereka akan memilih, saya belajar ini saja. Padahal Allah memerintahkan udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Bukan sekedar ibadahnya saja, bukan sekedar bagaimana muamalahnya saja, bagaimana akhlak sesama manusia saja, bahkan bagaimana akidah kita harus kita pelajari. Harus kita pelajari, namun dihindari. Yang pertama. Sebab yang kedua, diterangkan Syekh di sana dalam Kitab Tauhid, maka beliau menerangkan diantaranya dikarenakan orang yang sudah mengetahui ilmunya, mereka tidak mau menyampaikannya. Tidak mau menyampaikannya. Dengan beberapa faktor, mungkin pertimbangan dunia, mungkin pertimbangan privasi dan sebagainya, kita tidak mengetahui. Nah, tinggallah butuh kejujuran hati bagi para muallim ataupun orang yang mengetahui ilmu. Apa yang tujuan kita sampaikan? Kalau tujuannya barakallahu fikum mencari keriduan Allah, maka didiklah manusia dengan cara apa yang dilewati oleh para nabi dan rasul serta para sahabat mereka. Ini yang kedua. Orang yang tahu diam, tidak mengajarkan dan sebagainya. Akhirnya yang bodoh tetap bodoh. Sebab yang ketiga adalah di sana adanya pihak-pihak yang mereka membuat makar sehingga memprovokasi dan sehingga mengelabui dan menghasut bahwasanya orang-orang yang berjalan di jalannya para nabi yang menyampaikan al-haq mereka adalah golongan orang-orang yang memecah belah atau golongan yang mereka itu berbuat keras dan sebagainya. Maka yang seperti ini adalah sunnatullah, adalah ketetapan Allah yang tidak berubah. Sebagaimana dialami oleh para nabi dan rasul, dikala mereka mendakwahkan ajaran tauhid, beribadah kepada Allah semata-mata, maka dituduh memecah belah diantara kaum mereka. Maka dituduh sebagai sobi, orang yang ingin merubah tatanan masyarakatnya. Maka dituduh sebagai majnun, orang yang gila. Dituduh sebagai sahir, orang yang memiliki ilmu sihir karena bisa mempengaruhi orang yang telah mengikutinya dengan cepat dan sebagainya. Sehingga akhirnya orang menjadi pobi. Mau belajar lah nanti, demikian-demikian. Ini sebab-sebabnya. Di antara sebab yang terbesar tiga perkara ini. Walaupun di sana ada sebab-sebab yang lainnya yang itu kembalinya kepada individual. Kecondongan hatinya kepada dunia. Naam. Ataupun juga barakallahu fikum, fanatisme yang ada pada dia. Ataupun juga yang lainnya adalah dia tetap berusaha memelihara apa yang menjadi warisan leluhurnya. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa sebab yang dikemas dalam masailul jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah. Naam barakallahu fikum. Dan ini sebagiannya sedang dibahas oleh Al-Ustaz Ridwanul Bari dalam kajian live melalui studio Al-Mansurah 101,4 FM pada hari Senin jam 8:30 pagi. Sebagiannya sedang dibahas oleh beliau dan siaran ulang pada jam 5 sore. Nah, mungkin perluasannya bisa diikuti dalam pembahasan tersebut. Masailul Jahiliyah. Barakallahu fikum. Ini sebab yang menjadikan orang tidak mengetahui hal-hal yang demikian. Barakallahu fikum. Sehingga di sini seorang kembali ke sini, orang yang telah mengetahui ketika menghadapi orang yang terjatuh kepada perbuatan dosa besar tadi, la yasta'jil, jangan tergesa-gesa. Orang berbuat sihir, orang dia itu berbuat syirik secara langsung, kamu kafir. Tidak demikian. Namun dia tidak tergesa-gesa. Sebab kata beliau, wala siyama idza kana qaribal ahdi bi jahiliyatin, lebih-lebih kalau orang tersebut orang yang baru masuk Islam atau qad nasha'a fi biladil kufril ba'idah, atau dia orangnya hidupnya di negeri kekufuran yang jauh daripada pendidikan Islam dan tauhid. Tidak mengetahui ajaran tauhid, yang dia dapatkan agama ya seperti itu. Nah, ini demikian. Wa usirra wa juliba ilal ardil ila ardil Islam. Kemudian dia ditawan dan kemudian dikembalikan ke negeri Islam. Maka yang sebenarnya kadangkala masih ada pemikiran perbuatan yang demikian. Maka di sini perlu diketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjatuhkan vonis kafir kepada individu perorangan, maka di sana ada qawaid, ada permasalahan yang harus diketahui. Hanya saja waktu yang tidak memungkinkan, maka kita tunda pembahasannya dalam pertemuan yang akan datang. Nah, namun di sini sekilas tentang penjatuhan hukum kafir, maka ada dua. Hukum kafir secara sifat umum, orang yang melakukan begini-begini kafir. Maka ini harus disampaikan secara terang-terangan. Nah, adapun menjatuhkan secara vonis individu, fulan kafir, fulan sesat, maka di sana ada beberapa tinjauan yang kalau tinjauan ini dipenuhi barulah layak untuk dijatuhkan hukum kekafiran tersebut. Itulah madhab ahli sunnati wal jamaah, itulah pendapat yang benar yang dijalankan oleh para ulama Islam yang mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wasalam. Mudah-mudahan ini sekilas sebagai pandangan pembahasan kita yang akan datang tentang bagaimana menerapkan hukum, menjatuhkan hukum kekafiran kepada orang yang melakukan perbuatan kekufuran. Nah, sehingga kita akan mengetahui, oh ternyata orang yang bisa menyampaikan hukum-hukum kafir dan seterusnya ternyata tidaklah sama. Ataupun orang yang melakukan hukum, melakukan perbuatan kekufuran, hukumnya satu dengan yang lainnya, ada tinjauan secara khusus. Ada tinjauan secara khusus, ya. Ini demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, diri-diri kita, hati-hati kita, serta keluarga dan kaum muslimin seluruhnya untuk bisa senantiasa berjalan di jalan yang Allah telah tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyelamatkan kita dari berbagai penyimpangan dan ketergelinciran serta diluruskan hati-hati kita dari segala dosa-dosa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Banyak kekurangan dan kekeliruan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.